masih punya peluang untuk. Kalau tidak yakin, tidak perlu surga. Ada keraguan dalam hati, tidak perlu surga. Itu. Tetapi masalahnya di dunia hati orangnya, maka kita husnullah. Wallahu a'lam. Nahkum 'ala zahir, wallahu yatawalla as-sa'ir. Kita hukum di zahirnya, adapun Allah yang akan menghitung hatinya. Jadi kita jangan menjangkau hukum hati. Wallahu a'lam. Sama seperti kejadian ketika Usama bin Zaid membunuh Sahih. Iya. Walaupun itu cuma siasat supaya jangan dibunuh. Belum tentu juga. Nabi langsung menghubungi kenapa kamu? Belum tentu kan? Dia bilang seperti itu. Walaupun itu artinya sudah pasti. Belum tentu. Dikira beliau, dikira sahabat tadi, ya paling-paling takut sama pedangku aja. Kata Nabi, afala syaqaq tabatna, tidak kau robek dadanya dan ambil hatinya. Lihat apakah dia yakin atau tidak yakin itu dasar Musa. Berat. Iya. Nabi marah besar. Dan Usama ibn Zaid itu hibbu Rasulullah ibni hibbi Rasulullah. Kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah. Dijuluki hibbu Rasulullah ibni hibbi Rasulullah. Kecintaan Rasulullah SAW, anaknya Zaid kecintaan Rasulullah juga. Yang pernah dianggap sebagai anak. Iya, Zaid bin Haritha. Artinya orang kecintaan Nabi, tetapi ketika berbuat seperti itu, Nabi menegurnya dengan keras sekali. Aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah ya Rasulullah. Aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Ya Rasulullah, mungkin dia akan cuma melindungi diri daripada aqab afala syaqaqta batna. Diulang-ulang kalimat itu. Sampai subhanallah, kata Usama, marahnya Rasulullah kepadaku bermanfaat. Kata dia, aku termasuk orang yang selamat dalam perang Siffin. Perang Siffin antara sahabat kan pertikaian. Beliau tidak ikut kelompok sana, dia ikut kelompok sana. Salah satunya beliau, yang kedua Hurairah, yang ketiga yang namanya Muhammad juga, Muhammad ibn Maslamah. Dan beberapa orang ikut sama beliau. Ini barakallahu fikum. Mengapa bilang seperti itu? Kata beliau, ketika diajak pihak sini atau diajak pihak sana, aku berkata, masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah. Aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah kau membunuh dia dalam keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka mulai hari itu sampai hari ini, sampai akan datang, aku enggak membunuh siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini Usama ibn Zaid. Hibbu Rasulullah ibn hibbu Rasulullah. Maka dia selamat dari fitnah. Tapi juga tidak bisa kita menyalahkan yang pernah. Oh iya, masih muslim dengan istihad. Dan istihadnya pun dua-duanya berdalil. Artinya bukan istihad kosong seperti orang sekarang, saya beristihad, bukan. Sahabat Ali sebagai khalifah yang sah waktu itu, dan khalifah yang sah boleh memaksa mereka yang tidak mau bai'at diperangi untuk kembali. Baik, itu yang satu. Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pasukannya yang panjang dari Syam karena mendengar berita terbunuhnya Utsman. Dan dia membawa dalil, faman qutila mazluman faqad ja'alallahu liwalihi sultana falyusrif fil qatl. Siapa yang keluarganya ada yang terbunuh dengan zalim, maka mereka boleh menuntut darahnya. Ini qisas. Datang ke sana bukan mau perang. Ya Ali, kami menuntut mereka para pembunuh. Sikat mereka. Ayatnya, faman qutila mazluman faqad ja'alallahu liwalihi sultana. Kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana mungkin aku akan bisa mengusir mereka kalau kalian tidak bayat pada aku? Kenapa? Bukan ini yang dikerjakan. Terjadilah perbedaan-perbedaan. Maka tegang. Hanya ketegangan dua pasukan ini. Tetapi bukan peperangan. Peperangannya justru oleh Khawarij. Di Khawarij takut sama pasukan Muawiyah yang mencari mereka, ngumpet di barisan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali tidak salah. Mengapa tidak salah? Karena yang membunuh Utsman bukan satu, tapi masa demonstrasi, sehingga satu persatunya sulit untuk dideteksi. Maka mereka berbaur di pasukan Ali. Kata mereka, serang aja itu, perang aja. Ali tidak, sampai mereka yang mana duluan. Terjadi itu namanya fitnah. Jadi jangan kita jadi hakim pengadilan. Mereka para sahabat, kita siapa? sehingga ada ucapan yang sangat bagus, bagus, bagus. Masya Allah, sepertinya butuh hiburan ucapannya. Kata Umar bin Abdul Aziz, alhamdulillah yang menyelamatkan tangan-tangan kita dari fitnah tersebut, tidak ikut. Kan kita enggak ikut dalam keadaan lahir sudah enggak ada fitnah itu. Alhamdulillah yang menyelamatkan kita dari darah fitnah tersebut di tangan-tangan kita. Maka jangan kita masuk dengan mulut-mulut kita. Asik betul saja. Tangan sudah diselamatkan oleh Allah, mulutnya ikut-ikutan. Oh ini benar, ini salah, Ali zalim atau Muawiyah zalim, ini yang... Akhirnya mulutnya ikut. Alhamdulillah Allah selamatkan tangan-tangan kita dari darah mereka dan di fitnah tersebut, maka jangan kita masuk dengan mulut-mulut kita. Wallahu ta'ala alam, mereka para sahabat yang mulia, dan sangat mungkin kelompok dua mukmin semua berperang itu mungkin. Jangan seperti akal-akalannya orang bodoh yang berkata tidak mungkin mukmin dan mukmin berperang. Kalau mukmin dengan mukmin berperang, mesti salah satunya kafir atau dua-duanya kafir. Kata Khawarij begitu. Kata Khawarij. Maka mereka berkesimpulan dua-duanya kafir. Muawiyah kafir, Ali kafir, pengikut-pengikutnya kafir, dua hakim penengahnya kafir, semuanya kafir. Lalu mereka keluar. Tidak, sangat mungkin. Karena Allah mengatakan dalam Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa'aslihu bainahuma. Kalau dua kelompok mukminin berperang, maka damaikanlah keduanya. Kalau Allah katakan kalau, maknanya mungkin terjadi. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kalau dua kelompok minal mu'minin berperang, fa'aslihu bainahuma. Damaikan keduanya. Maka berhasil didamaikan oleh Al-Hasan. Al-Hasan ibn Ali. Sejak bayi, sejak kecil digendong oleh Rasulullah SAW, inna ibni hadha sayyid. Cucuku ini adalah sayyid yang akan mendamaikan dua golongan. Jadi yang sayyid itu sebenarnya Al-Hasan. Inna ibni hadha sayyid yang akan mendamaikan dua golongan besar. Dua pasukan besar jadi berdamai peluk-pelukan karena Al-Hasan. Apa itu? Dipegang bisa sama Habib Sayyidul. Sayyidul. Lah kitanya kadang-kadang ekstrim juga, tidak mau menyebut Sayyid. Tidak yakin tuh. Hah? Mana sekarang tidak yakin. Dua-duanya Sayyid. Oh iya iya iya. Kita gak bicara mereka. Maksudnya kalau kita bicara Ali bin Abi Thalib gitu, gak apa-apa kalimat Sayyid itu sebenarnya. Yang tidak boleh itu kalau kalimat As-Sayyid secara mutlak dikatakan oleh Nabi, As-Sayyid huwallah, As-Sayyid huwallah. Kalau Sayyid waladi Adam, Nabi sendiri berkata, ana Sayyid waladi Adam wala fakhar. Aku Sayyidnya anak Adam wala fakhar. Hasan dan Husain, kata Nabi juga, Sayyidu syababi ahli jannah. Dua-duanya adalah sayyid dari pemuda-pemuda surga. Umar bin Khattab dan Abu Bakar dikatakan sayyida quhul ahlil jannah. Dua sayyid dari tokoh-tokoh quhul, bapak-bapak begitu, penduduk surga. Tetapi enggak mau menyatakan sayyid Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Utsman, enggak mau. Sayyidina Ali mau. Yes, jadi berarti, ini ifrat jangan dilawan dengan tafrid. Berarti di surga itu ada yang tua dan muda saja. Tidak ada yang tua. Kuhul, anda sebut bapak, tapi umurnya 35 tahun. Iya, yang bedakan apanya saja? Lebih muda. Yang muda ada, yang tua tidak ada. Karena yang matinya muda dibiarkan dia muda, yang 35 apa yang tua jadi 35. Oh gitu. Berarti yang 20 nanti ada berarti kan. Ada. Ya berarti ada yang muda yang tua. Enggak ada yang tua, enggak ada. Ada 35. Kata para ulama 35 tahun itu adalah sedang puncak-puncaknya sempurna manusia. 35 ya. 35 an. Ya. Kurang lebih maksudnya 33. Ya. Umurnya beda dari 35. Tapi jangan samakan dengan 35 yang sekarang sih. Bisa. Oke, kan. Hah? Masya Allah, 45 aja kan. Hah? Hah? Ini.